Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Pemirsa Radio Rojan dan pemirsa Rojan TV dan juga pendengar Radio Rojan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali di pagi hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala melanjutkan pelajaran dan pembahasan kita, yaitu sejarah Islam, yaitu memetik faedah-faedah dari sejarah Islam, bagaimana perjalanan Islam setelah wafatnya Rasulullah SAW, kekuasaan demi kekuasaan berjalannya waktu, sehingga banyak sekali ibrah, pelajaran, hikmah yang dapat kita lihat dalam perjalanan sejarah tersebut, sebagai motivasi dan juga inspirasi bagi kita di dalam menghadapi berbagai permasalahan-permasalahan, ya, juga berbagai kondisi-kondisi yang kita hadapi, sehingga terlihat oleh kita bagaimana mauqif, bagaimana menyikapi yang benar dalam kondisi tersebut, ya, dari kalangan para ulama-ulama ketika melihat umpamanya adanya kondisi-kondisi yang kegalauan dalam politik, bagaimana pandangan para ulama yang ada saat itu, ada kegalauan dalam ekonomi dan berbagai peristiwa yang terjadi, para ulama akan memberikan tuntunan dan pelajaran sehingga sekaligus kita juga dapat mengambil bagaimana solusi serta sebab-sebab yang akan membawa kepada penyelesaian masalah-masalah yang kita hadapi. Saudara-saudara seiman, pembahasan kita sekarang adalah melanjutkan pembahasan yang telah berlalu, yaitu kelanjutan dari kekuasaan Bani Umayyah itu pada raja yang berikutnya setelah Al-Walid bin Abdul Malik. Setelah kita bercerita berpanjang lebar dalam kekuasaan Al-Walid bin Abdul Malik, terakhir kita menceritakan bagaimana seorang istri yang salihah, ya, Fahimah Suri yang salihah, yang tidak memanfaatkan kedudukan suaminya untuk berpoya-poya, bermewah-mewah di dunia ini, ya, dia adalah seorang orang yang zahidah, yang begitu zuhud dan bermurah hati, ya, kemudian juga orang salihah, senang membaca Al-Quran, ya. Tentu ini adalah sebagai inspirasi bagi para kaum muslimah, bagaimana seharusnya mereka ketika Allah memberikan suasana, memberikan kehidupan yang lebih dari yang lainnya, dari wanita lainnya baginya, dia bukan menjadikan sebagai alat untuk bermewah, berbangga-bangga, tetapi adalah dia menjadikan itu sebagai media untuk kebahagiaannya di alam kubur, kebahagiaannya di akhirat kelak. Semoga saudara-saudari kita semakin diberi tuntunan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup dengan cara yang sesuai dengan aturan agama yang mulia ini, sehingga tercapailah kehidupan yang nyaman, damai di tengah-tengah masyarakat, karena intinya wanita yang salihah adalah perhiasan dunia yang paling indah. Kata Rasulullah SAW, "Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-maratus salihah." Dunia ini perhiasan, dan seindah-indah perhiasan dunia ini adalah wanita yang salihah. Berikutnya, kita akan lanjutkan dengan setelah wafatnya Al-Walid bin Malik, yang mana pada sebelumnya kita jelaskan bahwa Abdul Malik ketika wafatnya, sebelum wafatnya itu telah menunjuk dua putra mahkotanya untuk bergantian berkuasa. Ya, yang pertama ada Al-Walid, setelah itu Sulaiman bin Abdul Malik. Jadi pengangkatan dia sebagai putra mahkota itu masih ayahnya. Walaupun di akhir kekuasaan Al-Walid ada keinginannya untuk mengangkat putranya juga, akan tetapi putranya yang direncanakan itu wafat, ya, wafat ketika dia berencana, namun putranya itu wafat dan dilanjutkan kekuasaannya oleh saudaranya sendiri, yaitu Sulaiman bin Abdul Malik. Sulaiman bin Abdul Malik juga tidak kalah dengan keadilan, ya, kemakmuran yang telah diraih oleh saudaranya yaitu Al-Walid, tentu sebagai pelanjut juga tambah lagi kepribadiannya seorang raja yang soleh. Namanya adalah itu Sulaiman bin Abdul Malik bin Abil As bin Umayyah. Ya, kunyanya adalah Abu Ayyub Al-Qurasy Al-Mawi. Jadi kalangan Quraisy, ya. diangkat menjadi khalifah setelah mangkat saudaranya itu Al-Walid pada tahun 96 Hijriah. Ya. Dia adalah seorang ahli agama, wa kana dayyinan, ya, fasihan, orang yang apa namanya, orator, orang yang pintar bicara, fasih, ya, mufawwahan, ya, adilan, muhibban lil ghaz, orang yang adil dan juga orang yang suka berjihad. Wa kana jamilan, tambah lagi dia adalah sangat ganteng, ya. Wa yarji ila din wa khairin wa muhabbatin lil haq, ya, dan dia selalu antusias untuk mengamalkan agama ini, melakukan kebaikan-kebaikan dan mencintai kebenaran, ya. Dan juga tiba'il Quran wa sunnah wa idhar syari' al-islamiyah. Ya, dia juga orang yang sangat cinta pada Al-Quran dan sunnah dan menerapkan berbagai hukum-hukum agama dalam kekuasaannya. Maka di antara kebaikannya di masa kekuasaan raja-raja Bani Umayyah sebelum Sulaiman itu adanya semacam suatu kebiasaan terlambatnya azan dari waktu yang bisa atau terlambatnya salat pada awal waktu. Maka di masa Sulaiman, ya, dia tegaskan kepada masyarakat, kepada jajarannya untuk salat di awal waktu. Maka dia dipuji oleh Muhammad Nusirin, di mana Sulaiman ini memiliki dua kebaikan. Yang pertama, yang maksudnya di antara kebaikan-kebaikan yang banyak yang dimiliki oleh dia, yang paling unggul itu adalah dia disiplin dalam waktu salat, ya, dan itu dibuat aturan yang resmi secara kekuasaan dan ditegaskan kepada para gubernurnya, para petugas-petugas negaranya, termasuk juga kepada masyarakat. Yang kedua adalah dia telah memilih suatu raja yang mulia juga, yaitu yang adil, yang terkenal, Umar bin Abdul Aziz. Suatu amal yang soleh bagi dia, karena dialah yang mengangkat Umar bin Abdul Aziz menjadi sebagai putra penggantinya, putra mahkota atau sebagai penggantinya. Dan Umar bin Aziz terkenal dengan keadilannya, ya, kesejahteraan masyarakat di zamannya. Jadi tiga masa, Al-Walid, Sulaiman dan Umar bin Aziz, itu masa-masa emas di masa. Kalau di masa Muawiyah, ya, memang Muawiyah pasti lebih mulia daripada mereka semua, tapi kan dalam rangka peletakan pondasi. Kemudian berlanjut pada maksudnya Yazid Muawiyah, kemudian Muawiyah Yazid, Muslim Muawiyah bin Hakam, ya, kemudian Abdulaik bin Marwan. Nah, itu memang kekuasaan itu naik terus, berangsur-angsur, baik dari segi keamanan, dari kedaulatan negara, segala macam berangsur-angsur terus, ya, sehingga mencapai kematangan dari tiga masa itu, di masa Al-Walid bin Abdul Malik, masa Sulaiman bin Abdul Malik, dan masa Umar bin Abdul Aziz. Baik. Kemudian, ya, dan dia selalu memilih orang-orang yang alim di dalam meminta pendapat. Kalau kita sekarang mungkin sebagai penasehatnya, ya. Dan selalu menjadikan Umar bin Abdul Aziz, ya, sebagai perdana menterinya, ya. Kemudian dia kebijakan politik awal dia berkuasa itu dia mengganti perangkat-perangkat yang diangkat oleh Hajjaj bin Yusuf. Kita kenal karena kondisi politik di masa Mawar bin Hakam, ya, kemudian Abdulik bin Marwan, ya, dilanjutkan dengan berikutnya Al-Walid bin Abdul Malik. Itu ada namanya seorang yang terkenal dengan sejarah Islam itu, Hajjaj bin Yusuf, menjadi suatu apa namanya pemio bagaimana kekejamannya. Tetapi bila kita lihat, kekejaman itu bukan datang dari dan bukan penyebab semata-mata dikembalikan kepada kepribadian sendiri, tapi memang kondisi saat itu menuntut adanya ketegasan juga, ya. Tapi semua ulama sepakat bahwa Hajjaj bin Yusuf masuk adalah satu gubernur yang sangat zalim, karena sangat gampang menjatuhkan hukuman-hukuman yang keras kepada orang-orang yang tidak sependapat dengan dia dalam kebijakan-kebijakan politik. Nah, Sulaiman bin Abdul Malik itu memperbaiki kondisi itu. Kalau para penguasa-penguasa sebelumnya menggunakan tangan besi, istilahnya menggunakan ketegasan dan cara yang spontan, dan tetapi di masa Sulaiman bin Abdul Malik dia lebih menggunakan cara-cara yang soft, secara yang lembut untuk memberikan ketenangan, memberikan semua merangkul lah apa namanya orang-orang yang kurang puas dengan kekuasaan pemanya, ya, karena memang setiap penguasa itu pasti akan ada orang-orang yang tidak puas, terutama orang-orang yang kan tidak puas mendapatkan kedudukan, ya, tidak mendapatkan kedudukan pasti mereka akan melakukan hal-hal yang selalu menjatuhkan penguasa. Maka dia mengganti berapa pejabat-pejabat yang diangkat oleh Hajjaj bin Yusuf, terutama yang diangkat oleh Hajjaj bin Yusuf di daerah Basrah, Kufah atau Irak, ya. Kemudian tadi kita sebutkan menegaskan kepada seluruh petugas-petugas negara saat itu untuk menghidup salat di awal waktu. Nih. Kemudian juga dia ingin pemugaran terhadap Baitul Maqdis di masa Sulaiman bin Abdul Aziz ini. Sulaiman bin Abdul Malik, ya. Kita kenal Abdul Malik memiliki jasa yang sangat besar dari si pembangunan masjid, di antaranya adalah telah membangun masjid Umawi yang ada di Damaskus, ya, menjadi sebagai peninggalan sejarah yang terkenal sekali. Kemudian juga memperluas masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Sulaiman ini itu berangan-angan atau berencana untuk memugar Baitul Maqdis dan memperbarui bangunannya. Kemudian Sulaiman ini juga diantaranya ya, terkenal dengan orang yang sangat tegas dengan melarang nyinyian, ya, melarang nyinyian. Pertama, politik umum secara umum, ya, dia memulai bagaimana dia memotivasi agar seluruh pejabat negara termasuk masyarakat untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, ya. Ketika dia di pidatonya pertama sekali diangkat pidato sambutannya sebagai khalifah, ya, dia mengatakan menyuruh, ya, yaqul ittakhidhu kitaballahi imaman, jadikanlah Al-Qur'an sebagai tuntunan, wardu bihi hukman, ya, terima hukum-hukumnya, wajalahu qaidan, jadikan dia sebagai yang menuntun kita, fa innahu nasikhun la lima qablahu, dan dia Al-Qur'an itu telah menasikh hukum kitab-kitab sebelumnya, walayansakhahu kitabun ba'dahu, tidak ada kitab lain yang akan merubah hukumnya, ya. Kemudian di saat dia juga menegaskan, saat dia menerima amanat sebagai khalifah, dia berpidato juga menjelaskan bahwa dia akan benar-benar menegakkan kekuasaan atas keadilan dan juga akan membina masyarakatnya untuk menjalankan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Di mana dia dalam ungkapannya ketika pertama menjadi raja, dia berkata, "Ja'allahu dunya daran." Ya, Allah telah menjadikan dunia ini sebagai tempat tinggal, "La taqumu illa bi a'immatil adl." Dunia ini tidak akan tentram kecuali dengan penguasa-penguasa yang adil. Ini dia sebutkan, artinya secara tidak langsung dia berbicara kepada dirinya, sekaligus memberitahu masyarakatnya bahwa inti dari keamanan, ketentram dunia adalah penguasa-penguasa yang adil. Dan inti adanya kekuasaan itu adalah untuk menegakkan keadilan. Inti dari kekuasaan itu menegakkan keadilan. Ya, yang keadilan, yang terjadi ke berbagai kezaliman terhadap masyarakat, itulah tugas para penegak hukum untuk menupasnya. Tanpa pandang bulu, tanpa memilih-milih, atau dalam bahasa orang tebang pilih, ya, dan seterusnya. Dan inti dari simpul dari kekuasaan adalah menegakkan keadilan. Ya. Bila keadilan tidak ada, maka di situ awal akan timpangnya perjalanan sebuah bangsa. Yakin. Ya. Bila suatu penguasa, ya, hanya membela memperhatikan orang-orang yang telah ikut menyukseskannya untuk menjadi pemimpin dan menjauhkan atau tidak perhatikan orang-orang yang pada awal tidak ikut memilihnya, ini suatu hal berbeda dengan yang dilakukan oleh Sulaiman bin Abdul Malik ini. Dia justru merangkul semua, dianggap semuanya rakyat semua, ya, maka dia berbuat adil kepada mereka, kebutuhannya apapun saja. Nah, oleh sebab itu karena memang keadilan, ya, tidak ada dijual di apotek dan tidak ada dijual di pasar, itu jelas, ya. Tidak akan ada bisa. Tidak bisa diusahakan oleh ormas, tidak bisa diusahakan oleh apapun saja, tidak bisa. Karena keadilan itu harus melalui lembaga resmi, ya, ditegakkan. Kalau tidak, nanti setiap kelompok akan mengaku sebagai penegak keadilan. Maka disinilah perlu ditekankan kepada setiap penguasa bahwa akan adanya ketenteraman, kemajuan, bahwa awal dasar akan adanya kemakmuran, keadilan, kenyaman, kemajuan sebuah bangsa adalah itu keadilan, hukum, bukan ekonomi. Sebenarnya yang menjadi perhatian para banyak pengamat, ya, bahwa ketika ada ekonomi itu hal-hal yang berikutnya. Yang pertama adalah memberikan keadilan kepada masyarakat, ya, pada pelaku-pelaku yang melanggar hukum, itu pencuri-curi harta negara ataupun berbagai bentuk penyimpang-penyimpang yang ada, pelanggar hukum, itu perlu ditindak tegas, dengan situlah akan tegakkan keadilan. Karena banyak pelaku-pelaku pelanggar hukum itu kadang-kadang ada oknum di belakangnya, ya, maka perlu tegak keadilan siapapun pelakunya. Nah, ini yang harus hendak menjadi perhatian bagi setiap penguasa, bahwa jangan seperti mana yang dikatakan Rasulullah SAW, ya, ketika terjadi pencurian seorang wanita makhzumiyah, ya, kemudian Usam bin Zaid atau Zaid bin Harithah diminta untuk bicara kepada Nabi SAW agar ditangguhkan, tidak dipotong tangan wanita tersebut. Lalu Rasulullah SAW menyampaikan sabdanya, ya, jadi seandainya walaupun putriku yang mencuri Fatimah, akan aku potong tangannya, kata Rasulullah SAW. Hanya birusaknya orang-orang sebelum kalian adalah apabila mencuri di tengah-tengah mereka orang-orang yang terhormat, mereka biarkan. Bila mereka yang mencuri itu adalah orang bawahan, orang-orang yang tidak punya pendukung, ya, dia ditegakkan hukum kepadanya. Inilah awal dari sebuah kericuan, ketidakadilan yang merajalela. Sebab itu, mari kita bersama-sama, ya, baik rakyat maupun penguasa, menegakkan keadilan, ya, tidak memihak kepada ormasnya, kepada kelompoknya, pada partainya, tapi keadilan itu adalah milik bersama. Sebenarnya dalam bahasa-bahasa ahli hukum di negara kita menyebutkan berkedudukan sama di bawah hukum, sekalipun dia adalah sebagai seorang pejabat negara. Baik, maka dia mengatakan dunia ini tempat tinggal, la takum ila bi'aimatil adil, tidak akan bisa dunia ini tentram nyaman kecuali dengan penguasa-penguasa yang adil. Wa du'atil haq, nah ini yang kedua, yaitu para orang-orang yang selalu menegakkan keadilan, para dai-dai, para ulama yang selalu menasihati, berbicara dengan jujur, bicara dengan kebenaran, ya, wa du'atil haq. Wa innallahi ibadan, ya, yumallikuhum ardahu. Allah punya hamba-hamba yang Allah beri kekuasaan di bumi ini. Ya. Wa yusawwisu bihim ibadahu. Dan itulah Allah melalui penguasa-penguasa itu, Allah mengatur hamba-hambanya. Wa yuqimu bihim hududahu. Ya. Dan dengan melalui mereka lah Allah tegakkan hukum-hukumnya. Dia mengatakan bukanlah, seandainya kekuasaan ini bukanlah tanggung jawab yang datang dari Allah, ya. La tamannaitu anni ka hadil muslimin, ya. Karena ini kekuasaan ini adalah tanggung jawab dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan dia katakan sungguhnya aku ingin salah seorang sebagai bagian kalian, ya. Ya yutrabuli bi sahmi, termasuk saya seperti masyarakat biasa yang mendapat jatah-jatah pemberian dari penguasa. Fa'ala rizqum bani Walid. Nah, dia nasihatkan kepada keluarga Al-Walid, saudaranya, ya. Kepada kalian aku sampaikan, wahai anak-anak dari Walid, yang punya anak atau sekitar 19 orang, ya. Fa inni syiblu Abdul Malik, ya. Saya ini adalah anak dari keturunan Abdul Malik, wa nabu Marwan la yadlu'uni hamlun na'iba wa la yazu'uni sautul ajfar. Dia ingin sampaikan bahwa kepada keluarga-keluarganya, kalian adalah sama dengan orang-orang lain di bawah pandanganku. Walaupun keturunan kalian Bani Walid, ya, ataupun kalian keturunan Marwan bin Hakam, hal itu tidak akan membuatku untuk memandang, memberikan sesuatu yang tidak menjadi hak kalian. Qad walaitu mi amrikum ma qad kuntu lahu mukaffiyan wa asbahtu khalifatan wa amiran wa ma huwa ila al-adl awin nar. Kata dia, aku telah berkuasa baik sebagai khalifah ataupun sebagai amir, dan tidak ada hal itu kecuali yang diminta adalah imma adil atau neraka. Ini menunjukkan bahwa dia menyadari tanggung jawab besarnya ketika dia berkuasa. Inilah yang seharusnya disadari oleh setiap pemimpin, ya, bagaimana dia hendaknya merasakan tanggung jawabnya. Takutnya bukan kepada hukum-hukum berlaku, lebih takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun dia bisa berkilah, memiliki pembela-pembela yang meloloskannya dari hukum dunia, tapi dia tidak akan pernah bisa lolos dari hukum Allah di akhir kelak. Maka dia katakan di sini, wa ma hiya illa adl wa awinar. Ya, saya berbuat adil atau saya nanti masuk neraka kalau tidak masuk neraka. Ya. Faman salakal mahajja hudhiya na'lus salama. Orang berjalan lurus benar, maka dia adalah orang-orang yang selamat. Wa man adila 'anil tariq waqa'a fi wadil halaka wa dalalah. Orang yang melenceng dari jalan yang benar, maka itulah dia telah masuk ke dalam lembah kehancuran dan kesesatan. Ala fa innallaha sa'ilun kullan an kullin. Kemudian ketahuilah, masing-masing kita akan bertanggung jawab. Ya, faman sahhat niyatuhu wa lazima ta'atuhu. Kana Allahu bi siratil taufik. Orang yang niatnya baik, taat kepada Allah, maka Allah akan selalu berikan taufik kepadanya untuk berjalan di atas yang benar. Ya. Wabirasdid ma'unah, akan memudahkan dan menolongnya. Fakatabalu sabila syukri wal mukafa'ah. Allah akan beri dia pahala, ya, balasan. Faqbalul afiyah faqad razaqtumuha. Ya, maka kalian akan sejahtera, kenyamanan. Ya, sungguh kalian telah merasakannya, kata Sulaiman bin Abdul Malik. Walzamus salama faqad wajadtumuha. Ikutilah jalan yang, cari hal-hal yang selamat. Maksudnya di sini, ikuti kebenaran. Jangan buat macam-macam, ya. Sungguh kalian sekarang merasakan bagaimana nikmatnya sebuah keadilan, kejujuran, ya. Lalu dia mengatakan, paman salimna minhu salima minna. Orang yang memberikan kebaikan, keselamatan, kita pun berikan kepada dia. Waman tarakana taraknahu. Tapi orang yang tidak mau, ya, kita tidak pun tidak memaksanya. Nah, ini pidato menggambarkan bagaimana, ya, seperti inilah pidato-pidato yang biasa dikatakan oleh para pemimpin-pemimpin yang adil. Di awal dia tegaskan pertama tentang dia benar-benar akan menegak keadilan, dan keadilan itu suatu hal yang wajib, dan dia bukan takut kepada rakyat yang, sehingga dia harus berbuat adil, tapi dia boleh takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus juga ditegaskan oleh dia bahwa dia tidak akan melakukan nepotisme, membela keluarga-keluarganya yang mungkin punya bisnis, punya apa-apa, macam-macam, melanggar aturan, tidak akan dipandang bulu. Nah, ini harusnya yang dia oleh setiap pemimpin, ya. Kolega-koleganya, tim suksesnya, apa-apanya, tidak akan menjadi hal itu membuat dia untuk tidak menegakkan hukum. Baik. Kemudian, Sulaiman juga memperbaiki bagaimana pelaksanaan metode musyawarah. Ya, dia merangkul para ulama-ulama untuk dalam majlisnya, ya, untuk dimintai pendapat-pendapatnya. Baik. Sehingga dia pun memanfaatkan kritik-kritik yang didengar oleh dia. Untuk orang yang mau mengkritiknya. Dia berdiskusi dan diajak untuk saling bertukar pendapat. Dan ini juga selayaknya untuk kita contoh, ya. Baik sebagai seorang pemimpin yang besar ataupun seorang pemimpin pada taraf-taraf yang kecil. Ya, hendaknya kita mendengarkan keluhan-keluhan dari orang-orang yang ada bagi seorang pemimpin. Kritik-kritikannya kita dengarkan, apakah hal itu adalah benar atau tidak, sehingga kita dapat, kalau tidak, kita bisa mengklarifikasi. Dan ini yang diambil oleh manhaj dalam politiknya oleh Sulaiman bin Abdul Malik ini. Jadi dia tidak serta-merta setiap orang yang berbeda pendapat, yang berbeda jalur politik, berbeda macam, langsung disikat, langsung ditangkap, langsung ditahan. Tidak. Berbeda dengan masa Hajjaj bin Yusuf yang di sebagian wilayah dia, setiap orang yang menentang diberi hukuman-hukuman yang tegas. Sehingga orang tidak mampu mengeluarkan ide-ide yang cermelang di masa Hajjaj bin Yusuf ini. Sampai diakui juga oleh para penulis-penulis sejarah Syiah bagaimana kebenaran politik yang dijalankan oleh Sulaiman bin Walid ini, ya. Disebutkan bagaimana, disebutkan dengan kebaikan dia, keramahannya, kemudian juga dengan suka bermusyawarahnya dengan para tokoh-tokoh, terutama adalah tokoh agama, ya. Karena Sulaiman layinil janib, orang yang sangat lembut dengan masyarakatnya, dengan rakyatnya. La ya'jalu ila safkid dima wa la yastankifu an masyuratil nasaha. Dan dia juga tidak mudah-mudah menangkap orang, menghukum orang, dan juga tidak pernah menyombongkan dari nasihat-nasihat yang disampaikan oleh orang yang memberikan nasihat. Disebutkan oleh Ibn Katsir bagaimana Ibn Katsir memuji Sulaiman bin Malik ini. Yarji' ila dinin wa khairin wa hamabatil haq yarji'u ila dinin wa khairin wa mahabbatin lil haqqi wa ahlihi. Dialah orang yang selalu kembali kepada aturan agama, kebaikan, cinta kepada kebenaran, dan orang yang membawa kebenaran tersebut. Wa tiba'il Quran wa sunnah wa idhar syari' al-islamiyah. Mengikuti Al-Quran dan sunnah, menegakkan hukum-hukum agama. Dan juga disebutkan oleh seorang Lisanuddin Al-Khatib biqaulihi, menyebutkan, wa kana qa'im bi rusumil syari'ah. Orang yang benar-benar menjalankan aturan agama. Ibnu Qutaibah juga menjelaskan, istataha bi khair wa khatama bi khairin. Di mana Sulaiman bin Al-Malik ini telah memulai kekuasaannya dengan yang baik dan menutupnya dengan baik. Li'an radda al-mazalim ila ahliha. Dia mengembalikan semua harta-harta yang diambil. Nah, ada suatu kisah menyebutkan di mana dia meminta kepada petugas-petugas harta kekayaan negara, ya, bendahara negara untuk mencek barang-barang yang diambil secara zalim ataupun dikeragukan ada kezalim dalamnya, itu dikembalikan. Bahkan sampai disebutkan itu kas negara hampir kosong di masa dia, ya, dikembalikan. Bahkan juga disebutkan karena istrinya juga bangsawan, ya, dari keturunan dari Bani Umayyah dan turun raja sebelumnya, itu dia malah meminta juga agar perhiasan-perhiasan istrinya untuk diinfakkan, dibagi-bagikan ke rakyat. Nah, ini demi dia menjaga bagaimana waroknya dia. Kemudian disebutkan juga, ya, mengembalikan secara kezalim-kezalim pada pemiliknya dan melepaskan tahanan-tahanan politik di masa hajat banyak tertangkap di bagian daerah sana ataupun tahan politik di tempat-tempat lain, itu dikeluarkan semuanya. Yaitu yang secara khusus yang terdapat di Basrah. Ya, kemudian juga, ya, dia menugaskan saudaranya ini di antara politik luar negerinya untuk menaklukkan Konstantinopel. Abu Zur'a Ad-Dimashqi, ya, juga berkata, ya, memuji di mana karena khilafah Sulaiman bin Malik karena khilafah Umar bin Aziz. Ya, khilafah Sulaiman bin Malik ini seperti khilafahnya Umar bin Aziz. Karena ida arada syai'an qala lahu ma taqulu ya Abu Hafs qala jami'an. Jadi dia selalu bermusyawarah dengan Umar bin Aziz ketika memutuskan sebuah perkara, ya, diangkat sebagai penasihat khususnya dan juga sekaligus sebagai perdana menterinya. Nah, ini awal bagaimana dia menegakkan kekuasaannya atau melanjutkan kekuasaan dari saudaranya Al-Walid. Bagaimana metode dia dalam memilih para pejabat negara, ya? Disebutkan di mana Sulaiman bin Abdul Malik ini, ya, mengangkat para petugas-petugas untuk kementerian kah, untuk ke para gubernur-gubernur, ya. Dia memilih orang-orang yang benar-benar dilihat pertama adalah orang-orang yang mampu menjalankan dan amanah, ya. Dan oleh sebab itu dia tidak memilih keluarga-keluarga dekatnya, ya. Sebetulnya walaupun boleh memilih keluarga dekat jika dia mampu, tetapi dia adalah memilih orang-orang yang memiliki kapabilitas, kemampuan, amanah. Sehingga tadi kita sebutkan dia memecat sekian banyak daripada pejabat-pejabat yang diangkat oleh Hajjaj bin Yusuf. Pertama, dia selalu musyawarah dengan para ulama ketika hendak memilih, supamanya ingin memangkat sebuah daerah, dia bertanya kepada tokoh-tokoh masyarakat di sana. Dan dia sampaikan bahwa bagaimana dengan si fulan, apakah selama ini dia memiliki sejarah atau apa namanya, biografi yang bagus di tengah masyarakat atau bagaimana? Ya. Selalu musyawarah dengan para ulama, ya, dan para ahli, ya, ini seharusnya seorang pemimpin itu ketika dia mengangkat ahli ekonomi, dia musyawarah dengan para tokoh-tokoh ahli ekonomi, dia musyawarah dengan ahli keamanan, dia berusyawarah dengan setiap bagian-bagiannya. Ini dilakukan oleh Muslimin bin Malik, ya. Di mana dia wala'alha min hadhihi al-i'tibarat isyaratul ulama wa nusaha min zawil khibra fi kulli umur al-amsar. Dia selalu musyawarah dengan ulama, para orang-orang yang fakar dalam setiap perkara di berbagai kota. Kemudian secara khusus dia menjadikan Umar bin Abdul Aziz sebagai perdana menterinya. Kemudian juga dia mengambil Raja bin Haywah, ya, itu salah seorang ulama tabi'in yang, ya. Kemudian juga mengangkat salah seorang gubernur namanya Sulaiman, mengangkat seorang gubernur namanya Muhammad bin Yazid al-Ansari, ya, untuk menjadi gubernur di bagian daerah Afrika, yaitu Maroko dan seterusnya, Aljazair, Algeria dan seterusnya. Kemudian memilih sebagai pemimpin tadi kita sebutkan pertama orangnya faham, faqih, tahu hukum-hukum agama, wal salah, orang yang baik, wal zuhud, orang yang memiliki kezuhudan harunya. Tujuannya adalah agar amilan min dzalika istibdalu dzul bil adli, agar dapat mengganti kondisi yang mungkin ada kezaliman-kezaliman dengan suasana keadilan. Sehingga berubahlah pandangan masyarakat secara umum terhadap kekuasaan Sulaiman ini, yang bagaimana dia benar-benar memperhatikan kesejahteraan dan keadilan tengah masyarakatnya. Sehingga dengan itu dia mendapat dukungan dari banyak masyarakatnya. Kemudian juga di antara tokoh-tokoh yang diangkat oleh Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm al-Ansari, menjangkat menjadi gubernur Madinah, ya. Dan dia juga seorang fukaha yang hidup di masa tabi'in. Kemudian Urwah bin Muhammad bin Atiyah al-Sa'di, yang diangkat oleh untuk menjadi gubernur di Yaman, ya. Wa kana min az-zuhad, dan ini adalah seorang yang terkenal dengan sangat zahid. Ceritanya bagaimana? Wa wala Yaman aidan fi adi Umar bin Aziz wa Yazid bin Abdul Malik. Dia ini pernah setelah di masa Sulaiman, yaitu Urwah bin Muhammad bin Atiyah al-Sa'di ini pernah menjadi gubernur di Yaman itu dengan 3 periode, dari masa Sulaiman bin Abdul Malik, dan masa Umar bin Aziz, dan masa Yazid bin Sulaiman, ya. Yazid bin Abdul Malik. Yazid bin Abdul Malik. Jadi 3 periode. Bagaimana dia kezuhutannya seorang pemimpin ini? Ini kita lihat, wa kharaja minal Yaman wa ma'ahu illa sayfahu wa ramhuhu wa mushafu. Ketika setelah selesai menugaskan dia selama 3 periode itu, keluar dari Yaman dia yang tidak membawa kecuali hanya pedangnya, panahnya, dan mushafnya. Jadi tidak menumpuk kekayaan di sana dia. Ya, demikian kezuhutan. Ini menunjukkan bagaimana bahwa pilihan-pilihan Sulaiman dalam mengangkat para gubernurnya, lihat, ya, di antara sejarah yang sangat menjelaskan di sini adalah bagaimana kepribadian seorang gubernurnya, yaitu Urwah bin Muhammad bin Atiyah al-Sa'di ini, As-Sa'di, ya, diangkat menjadi gubernur Yaman, kemudian diangkat pula oleh Umar bin Aziz, dilanjutkan dari masa Umar bin Aziz, kemudian dilanjutkan masa Yazid bin Abdul Malik. Diceritakan bahwa dia tidak keluar dari Yaman setelah dia berhenti dari tugasnya, kecuali hanya membawa pedangnya dan panahnya dan mushafnya. Dan bahkan diriwayatkan ketika dia masuk ke Yaman, pertama dia diangkat menjadi gubernur Yaman, dia berpidato, ya ahlal Yaman, hadhi rahilati, wahai penduduk Yaman, ini adalah tungganganku. Fa in kharajtu bi akthar minha fa ana sarikun. Jadi dia, inilah perbekalanku. Dia bawa kudanya, di situ ada barang-barangnya, dia sebutkan, inilah barang-barangku, inilah perbekalanku datang ke kalian sekarang. Jika saya keluar nanti di Yaman lebih dari ini, maka aku adalah pencuri. Maka aku adalah pencuri. Subhanallah. Ya, berbeda dengan sebagian pejabat-pejabat, setelah dia menjabat justru hartanya, ya, berlipat-lipat, ya, memiliki aset yang begitu banyak. Tapi bagaimana dengan Urwah bin Muhammad bin Atiyah al-Sa'di ini, seorang gubernur yang begitu zuhud? Ini menunjukkan bagaimana tadi kita sebutkan Sulaiman itu mementingkan bagian orang-orang yang betul-betul ahli dalam bekerja, dan sampai itu dia orang-orang yang zuhud dan orang yang wara', ya. Maka salah satu contoh sini adalah Urwah bin Muhammad bin Atiyah, dia katakan ketika masuk ke Yaman, Sebutkan wahai ahli Yaman, inilah barang-barangku datang menghadap ke negeri kalian di sini sekarang. Ini yang pertama saya datang begini. Barang-barang saya yang ada di rahilati, yang ada di tunggangku ini. Jika saya keluar dari Yaman nanti melebihi dari ini katanya, maka ana sarikun, maka saya berarti saya mencuri. Ya. Kemudian kemudian juga mengangkat Abdul Malik bin Rifa'ah Al-Fahmi sebagai gubernur Mesir, ya. Dan ini terkenal husnis sirah, orang yang sangat baik kepribadiannya. Wa tadayyun, ya, juga keagamaan beragamanya, wal iffah, ya, menjaga dirinya dari anil amwal wa adl, ya, dari memakan harta negara, ya, bukanlah orang-orang yang antusias, ya, untuk mendapatkan berbagai kekayaan-kekayaan, tidak. Jadi terkenal sekali dengan sejarah mani, sehingga di masa Sulaiman bin Abdul Malik ini banyak sekali gubernur-gubernur yang lahir, yaitu yang muncul gubernur-gubernur yang memang orangnya zuhud, ya. Kemudian sangat terkenal dengan keadilan ini terhadap rakyatnya, ya. Kemudian tambah lagi dia seorang yang aminan fadilan, seorang orang yang dipercaya, kemudian orang yang sangat mulia. Kemudian juga dia mengangkat Muhammad bin Yazid untuk sebagai gubernur di Afrika, ya. Juga memiliki kepribadian yang bagus, husnis sirah wal adl baina ra'iyah, dan juga diakui keadilan di hadapan para rakyatnya. Baik. Kemudian di antara politik Sulaiman bin Abdul Malik juga adalah bahwa maslahatud daulah fawqa kullil i'tibarat. Jadi apa namanya? Kepentingan negara di atas semua kepentingan. Di atas kepentingan golongan, di atas kepentingan partainya, di atas kepentingan pribadinya, keluarganya, kolega-koleganya, tim suksesnya, tidak. Kepentingan negara adalah yang pertama. Nah, ini yang perlu juga diperhatikan oleh, ya, untuk penguasa-penguasa ataupun kaum muslimin yang diberi kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah figur tauladan bagaimana memimpin itu, bahwa tujuannya adalah hendaknya sebagai tabungan yang diambil di akhirat kala oleh dia, ya, kalau karena dia tidak bisa berinfak dalam bentuk harta, tapi dia bisa bentuk bagaimana membangun keadilan, ya, membangun masyarakat yang hidup dalam tatanan yang mengikuti aturan-aturan Allah. Maka Sulaiman menjadikan bahwa kepentingan negara di atas segala kepentingan, ya, di atas kepentingan golongan, kelompoknya. Kemudian bagaimana politik Sulaiman terhadap harakat mu'aridah, ya, terhadap gerakan-gerakan penentang atau oposisi lah bahasa kitanya. Di antara orang-orang yang oposisi di masa Sulaiman itu ada kelompok yang secara khawarij, ya. Kelompok khawarij lam yu'ad lahum quwwatan tudhkar quwwatun tudhkar wa kullu ma kana minhu fi ahdi Sulaiman. Jadi di masa Sulaiman sudah juga kita jelaskan masa Al-Walid bin Malik, di masa Sulaiman bin Malik, nanti berlanjut di masa Umar bin Aziz, itu orang-orang Khawarij tidak muncul ke permukaan. Tidak ada gerakan-gerakan mereka. Mereka ada tapi mereka tidak melakukan provokasi-provokasi untuk melemahkan kekuasaan. Kenapa? Karena mereka melihat malu, ya, dengan keadilan penguasa saat itu. Jadi memang salah satu cara untuk mengurangi gerakan-gerakan radikal, teroris, ekstrim, itu adalah mulai juga dari kekuasaan menunjukkan keadilan. Sehingga di masa tiga kuasa ini, kita bicara sejarah dan kita melihat. Kenapa tidak muncul orang Khawarij di masa Abdul Malik, di masa Sulaiman bin di masa Al-Walid bin Abdul Malik, di masa Sulaiman bin Abdul Malik, di masa Umar bin Abdul Aziz? Karena memang di masa mereka itu pertama kesejahteraan, keamanan, ya, ketegasan angkatan pihak keamanan juga, di samping keadilan yang itu terdapat dirasakan oleh mereka, sehingga mereka malu untuk muncul. Karena biasanya slogan-slogan yang selalu diangkat oleh orang-orang itu adalah memprovokasi masyarakat dalam masalah ketimpangan dalam keadilan, pasti itu diangkat oleh mereka. Termasuk di awal ketika Rasulullah SAW menyebutkan membagi harta rampasan perang Hunain, mereka lamanya tetap keadilan. Adil ya Muhammad, fa innaka lam ta'adil. Dikatakan kepada Rasulullah, hey Muhammad, adillah, kamu tidak adil. Padahal Rasulullah SAW adalah sudah adil sebetulnya, ya, secara agama. Tapi menurut pandang mereka, sehingga Rasulullah menyebutkan, saya khurum mindu di hadha qawmun, akan keluar dari keturunan orang-orang ini, kata Rasulullah SAW nanti, yang mereka beribadah, sholat, ya, kalian merasa meremehkan sholat kalian, ibadah-ibadah kalian di hadapan mereka. Nah, intinya ini salah satu solusi ya, dalam menghadapi gerakan-gerakan radikal kah, ataupun terorisme kah, atau gerakan-gerakan ya sempalan apapun saja, pertama yang harus kita adalah menegakkan keadilan. Dengan begitu mereka akan menjadi malu dan mereka tidak punya isu yang harus mereka angkat untuk provokasi atau pengikut-pengikut mereka untuk melakukan penentangan terhadap kekuasaan yang berjalan. Baik. Kemudian, maka disebutlah takadu takumu lahum qa'imatun bi munyari i'laniha. Tidak ada satupun gerakan-gerakan muncul dari orang Khawarij saat itu. Ya. Bahkan disebutkan bahwa Sulaiman ini tidak setegas, tidak sekeras, ya, pendahulu-pendahulu penguasa sebelumnya dalam menghadapi orang Khawarij, ya. Khawarij yang tidak melakukan tindakan anarkis, ya. Kemudian, kalau di masa sebelumnya, itu langsung ditangkap, semenjak masa hajat, dia beloskan, dibunuh, dan semacamnya. Tapi di masa Sulaiman, jika ada orang-orang melakukan itu, dia hanya sebatas mungkin menangkap, menahan saja, tidak sampai pada hukum matinya. Dan dia selalu bermusyawarah dengan Umar bin Abdul Aziz dalam surah urusan mereka, ya. Maka, apa namanya, wakana Umar yara hasbahum awil afu anhum. Jadi kalau dia bertanya ada gerakan-gerakan Khawarij mencoba provokasi polisi masyarakat, ya bagaimana sikap terhadap mereka, Umar bin Aziz mengatakan ima sekedar dijebloskan ke tahanan saja atau dimaafkan. Di masa kekuasaan Sulaiman ini, bagaimana hubungan dengan Al-Hashimiyun, maksudnya dengan keluarga Al-Bait? Nah, disebutkan bahwa di mana dia memiliki kepedulian terhadap keturunan Rasulullah SAW. Ini yang pernah kita sebutkan, Mbuyana, bahwa di masa kekuasaan Bani Umayyah pun, mereka bukanlah orang-orang yang menzalimi Al-Bait, dan sudah kita jelaskan bagaimana para penguasa mulai dari Muawiyah, Yazid bin Muawiyah, dan berlanjut seterusnya, mereka mendudukkan keluarga Rasulullah SAW pada tempatnya yang layak. Baik. Maka, ya, di mana mereka betul-betul memberikan hak-hak Al-Bait di masa kekuasaan mereka. Kemudian ada lagi kelompok Zubairiyun. Zubairiyun maksudnya ada anak-anak Abdullah bin Zubair, yang kita tahu bahwa di mana setelah Muawiyah mangkat, itu terjadi semacam dua kekuatan politik, yaitu ada Abdullah bin Zubair di Mekah, kemudian Yazid bin Muawiyah, dan berlanjut di masa Marwan bin Hakam. Ya. Nah, bagaimana pula dia memandang? Ya. Tetapi, di masa Sulaiman ini, ittasamat alaqatu Sulaiman bi Zubairiyin bil mawaddah. Di mana di masa kekuasaan Sulaiman ini, itu sangat-sangat terjadi hubungan kemesraan, kebaikan, ya, antara Sulaiman dengan keluarga-keluarga Abdullah bin Zubair. Ya. Bertanya tentang kondisi mereka, ya, kemudian juga membantu mereka, ya. Di antaranya seperti dia membayar hutang Ja'far bin Zubair, ya, ketika Sulaiman tahu bahwa dia punya hutang. Kemudian ada kisah di sini disebutkan, ya, ketika saat ada perbedaan pandangan politik di masa Abdullah bin Zubair dengan beberapa tokoh-tokoh Bani Umayyah, ya, di mana ata ilaihi bi Sulaiman bin Abdul Malik min at-Taif. Ini Abdullah bin Zubair ini mendatangkan Sulaiman bin Abdul Malik dari Taif, wa kana yumin gulaman saghiran fakasahu wa jahazahu ila abihi fi Syam. Jadi waktu lagi sedang adanya perbedaan politik di antara Abdullah bin Zubair dan beberapa tokoh-tokoh Bani Umayyah saat itu, ada waktu itu lagi datang ke Mekah, yaitu Sulaiman bin Abdul Malik ini. Sulaiman bin Abdul Malik ini masih kecil, lalu diberi pakaian oleh Abdullah bin Zubair dan kemudian dikirim kembali ke Syam oleh Abdullah bin Zubair. Ini bentuk bagaimana kemuliaan akhlak Abdullah bin Zubair juga, kemudian juga Sulaiman bin Abdul Malik pun membalasi kebaikan baik. Tentu ini diantara indikasi kenapa baiknya Sulaiman bin Abdul Malik kepada keluarga Abdullah bin Zubair. Falam wali ahsana ila jami' waladihi wa kathira ma ya'tunahu fayaburuhu na'am fayasiluhum, ya, di mana sering anak-anak Abdullah bin Zubair bertamu ke rumahnya Sulaiman bin Malik, kemudian diberi hadiah, ya. Maka tidak muncul falam yashhad harakatun mu'aridah anifah. Tidak ada muncul kegiatan konjang-ganjing politik di masa itu yang dimotori atau diprovokasi oleh anak-anak dari Abdullah bin Zubair. Tapi ini kondisi apa namanya? Hubungan Sulaiman dengan Ahlul Bait dengan Abdullah, anak-anak Abdullah bin Zubair. Kemudian juga bagaimana Sulaiman dan para ulama. Cuma kita sebutkan bahwa Sulaiman sangat mendekati para ulama, di antaranya yang masyhur itu adalah ulama tabi'in yaitu Raja bin Haywah, ya, Abu Nasr al-Kindi, al-Imam wal-Qudwah, ya. Kemudian di mana dia termasuk adalah ulama-ulama yang di apa namanya diminta pendapatnya oleh Bani Umayyah, raja-raja Bani Umayyah sebelumnya, ya. Disebutkan oleh seorang ulama yang menjelaskan tentang bagaimana hubungan Masyiru Khulafa wal Umara qad bada'a itisaluhu bihim mundu ahdi Abdul Malik. Jadi mulailah hubungan para ulama-ulama itu dengan Bani Umayyah itu menjadi agak lebih baik, ya, di masa Abdul Malik ayah dari Sulaiman ini. Kemudian, ya, berangkat setelah itu sering para tabi'in tabi'in berilmu itu diangkat menjadi gubernur-gubernur di masa itu. Ini menunjukkan betapa bahwa pemimpin Bani Umayyah itu adalah cinta kepada ulama dan cinta keadilan dan cinta kepada orang-orang yang menegakkan agama. Disebutkan oleh Sa'id bin Safwan bagaimana kedudukan Raja bin Haywa ini di sisi Sulaiman. Wa kan lahu minal khasa wal manzila inda Sulaiman bin al-Malik ma laysa li ahadin yathiqu bihi wa istashri wa istarihu bi ilayhi, ya, di mana seorang ulama ini, tabi'in ini, Raja bin Haywa ini adalah memiliki kedudukan yang terhormat di sisi Sulaiman bin al-Malik, ya, dan dia selalu meminta pandangan-pandangannya. Kemudian juga Raja ini mulazim oleh Sulaiman hatta fi safarihi, dan selalu ditemani dalam perjalanan oleh Raja bin Haywa ini, ya, sampai pada akhir hayatnya waktu berjihad di Dabiq, ya. Dalam hal itu, dalam sebuah pembicaraan empat mata, dia bertanya ketika Sulaiman dalam keadaan sakit, ya, siapa yang layak untuk memimpin setelah saya, kata Sulaiman kepada Raja bin Haywa. Maka Raja bin Haywa mengisyaratkan untuk mengangkat Umar bin Abdul Aziz setelah seandainya Sulaiman bin Al-Malik ini mangkat. Nah. Kemudian ada suatu kisah bagaimana kedekatan seorang pemimpin dengan ulama, yaitu pada tahun 97 Sulaiman bin Al-Malik haji. Lalu dia lewat ke Madinah dulu. Lewat ke Madinah, ya, ingin ke Mekah. Kemudian sampai di Madinah dia bertanya, "Aha huna ahadun yudzakkiruna?" Adakah di sini yang bisa memberikan kami nasihat? Itulah bahasa kitanya. Dia minta, maksudnya bertanya, siapa ulama yang ada, ya, untuk memberikan nasihat, pelajaran? "Aha huna ahadun yudzakkiruna?" Apakah ada di sini orang-orang siap menasihati kita? Faqila lahu Abu Hazim. Ya, seorang tabi'in juga. Ada namanya Abu Hazim. Fa'arsal ilaihi fada'ahu. Dipanggil. Datang. Ketika sudah masuk Abu Hazim ini ke tempat ruang tamunya Sulaiman bin Malik, dia berkata kepada Abu Hazim ini. Ini menunjukkan bagaimana seseorang pemimpin harus banyak-banyak meminta nasihat kepada para ulama supaya dia tidak tertipu dengan kekuasaannya, kedudukannya, harta yang melimpah, ya, segala hal yang mungkin bisa dia bisa melakukan dengan kekuasaannya. Maka seorang pemimpin itu mesti mencari ulama-ulama yang amin, ulama-ulama yang terpercaya, bukan juga ulama-ulama yang membenarkan yang salah, ya, karena takut umpamanya dipecat menjadi penasehatnya. Ada juga, bukan begitu maksudnya. Dan bahkan cari ulama-ulama yang kelihatan ikhlas, bukan tujuannya mencari kedudukan, kehormatan, ya. Di sini terlihat bagaimana Sulaiman bin Malik bertanya kepada Abu Hazim, "Ya Abu Hazim, ma hadzal jafa?" Abu Hazim, "Kenapa ini? Ya, saya datang ke Madinah, kamu tidak, ya, apa namanya, kelihatan, ya, maksudnya mestinya kamu, ya, berjumpa." Ya. Itulah yang layak juga seorang pemimpin bila datang kepada suatu era, menanya tokoh-tokoh masyarakat juga menyambut dengan baik, ya, sebagai memuliakan, menghormati pemimpin itu. Maka Abu Hasyim menjawab, ya Amirul Mu'minin, a'idzuka billahi an taqula ma lam yakun. Nah, dia katakan, aku berlindung dengan Allah, jangan engkau sampai berkata sesuatu yang tidak pernah ada. Ya, aku ya. Ma araftani min qablu wala ana ra'aituka. Kita belum pernah jumpa, saya belum enggak kenal kamu, kamu juga tidak pernah melihat saya. Faltafata Sulaim ila Muhammad Nusyihab. Muhammad Nusyihab bin Zuhri, ya, masyhur ulama Zuhri, at-tabi'in Muhammad Nusyihab bin Zuhri, dikenal dengan ya, Ibn Syihab atau Az-Zuhri, Imam Zuhri, ulama Madinah yang masyhur. Yang nanti juga menjadi pasangannya Umar bin Abdul Aziz. Kemudian ketika apa namanya berarti dia bersama ini Zuhri ya. Sama Zuhri dia di dalam perjumpaan bersama Sulaiman ini. Wa qala asaba Syekh wa akhtatu ana. Kata Sulaiman kepada Zuhri setelah melihat ya Syekh ini benar saya yang salah. Subhanallah ya dia itu Syekh yang benar saya yang salah. Wa qala Sulaiman, kemudian Sulaiman bertanya, "Ya Abu Hazim, malana nakrahul maut?" Subhanallah. Dia berkata, wahai Abu Hazim, kenapa kita takut mati? Ya, coba pertanyaan seorang penguasa ya, khalifah. Dia berkata kepada seorang tabi'in ini bertanya, ya kenapa kita takut mati? Apa yang membuat kita takut mati? Ya wajar seorang penguasa kadang-kadang takut mati kan, maka dia dikawal segala macam kan. Maka dia katakan, ya Abu Hazim, kenapa kita ini takut mati ya? Qala, ini nasihatnya Abu Hazim kepada Sulaiman bin Malik. Li'annakum akhrattum akhiratakum wa ammartum dunya. Fakarihtum an tantaqilu minal umran ilal kharab. Subhanallah jawabannya. Karena kalian merusak akhirat kalian dan memakmurkan dunia kalian, maka kalian tidak suka pindah dari yang makmur kepada yang rusak. Ya maksudnya, kalian melupakan akhirat. Kalau orang cinta akhirat, pasti dia yang dimakmurkan akhiratnya. Karena kalian lebih penting memperhatikan dunia. Ini nasihatnya Abu Hazim ini kepada Sulaiman bin Malik. Karena kalian lebih peduli kepada dunia. Sehingga kalian takut mati karena kalian telah terfitnah dan senang rasanya di dunia ini. Ya, sehingga kalian melupakan hidup akhirat kalian. Tentu takut kalian karena kalian tidak punya modal untuk mati. Tidak punya persiapan untuk menghadapi hari akhirat. Sehingga disitulah kewajaran takut. Tentang ketakutan kata Abu Hazim seorang tabi'in ini. Mengatakan, karena kalian telah membuat dunia kalian lebih sejahtera. Ya, dan melupakan kampung yang benar, kalian pasti akan datang ke sana. Ya, kalian yang akan kembali ke sana. Ya, tentu kalian takut untuk pindah dari tempat yang makmur ke tempat yang sengsara. Ya. Apa kata Sulaiman? Jawabnya, qala sadaqta. Engkau benar. Ya. Kepada kafal kudum alallah wadan. Suma Sulaiman juga bertanya. Ini dari baik yang penanya maupun yang menjawab, kita lihat yang sama-sama cerdasnya. Pertanyaannya sangat jelas, jawabannya juga bagaimana bijaknya, gitu ya. Ya, pertanyaan coba lihat, kenapa kita takut mati? Pernah enggak kita bertanya hal ini ya? Kita gitu ya, kenapa saya takut mati? Pernah enggak bertanya? Jadi, ilmu itu didapat juga dengan pintarnya kita bertanya juga kadang-kadang gitu ya. Nasihat itu kadang-kadang keluar karena pintarnya kita bertanya, keluar juga nasihat-nasihat yang sesuai dengan pertanyaan yang berkualitas tadi. Ya. Sehingga dia bertanya dengan pertanyaan yang cukup ya, membuat dia sadar, dia mencari nasihat, bukan dia bertanya untuk menjatuhkan orang lain. Sebenarnya juga sebagian kita bertanya untuk menjatuhkan orang lain ya. Ataupun kadang-kadang penguasa bertanya ke ulama untuk melanggengkan kekuasaannya gitu kan, macam-macam lah. Bukan memanfaatkan fatwa ulama, tapi dia sini bicara untuk dirinya sendiri. Kenapa kita ini takut mati? Ya, ini pertanyaan dan dijawab dengan jawaban yang begitu juga sangat jelas ya. Kemudian dia bertanya lagi Sulaiman ini kepada Abu Hazim ini. Fakaifal qudum ala Allah ghadan? Bagaimana kita menghadap Allah jika kita sudah meninggal? Abu Hasim menjawab, amal muhsin pakali ghaibin yaqdumu ala ahlihi. Jadi bagaimana kondisi kita saat akan menghadap Allah Subhanahu wa taala? Jawab Abu Hasim adalah orang yang beramal baik, orang yang beramal saleh, dia adalah seperti orang pulang dari rantau ingin bertemu keluarganya. Rindu sekali. Ya. Mana kudanya sudah lama merantau. Sangat rindu. Ingin bertemu kerabat keluarganya dia. Begitulah orang yang menghadap Allah jika dia membawa perbekalan. Membawa amal soleh. Wa amal musyik. Fakal abik yahdum ala maulahu. Adapun orang yang berdosa seperti budak yang lari dari tuannya. Seperti budak yang lari dari tuannya. Takut berjumpa. Ya. Kalau beda tadi orang yang lama tidak pulang, ingin bertemu keluarganya, rindu sekali. Ya. Sebenarnya para ulama, para anbiya, mereka merindukan untuk berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang yang punya dosa tentu sangat takut bertemu Allah Subhanahu wa taala. Ini perumpamaan yang dijawab oleh Abu Hazim kepada Sulaiman bin Abdul Malik. Ini yang kita katakan bagaimana mereka bertanya, membuat menyadarkan diri dia, dan pertanyaan sangat betul cerdas kita lihat, ya, membuat setiap orang mendengarnya pasti tersentuh dengan jawaban yang diberikan oleh Abu Hazim ini. Maka Abu Hazim menjawab ketika ditanya oleh Sulaiman, bagaimana kondisi kita ketika kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala? Masih menjawab seperti, ya, orang bawa bekal kan dari rantau ingin bertemu keluarganya, banyak mau memberi hadiah, membahagiakan keluarganya, kerabatnya. Tapi orang yang tidak bawa apa-apa, dia takut, seperti takutnya seorang budak yang lari dari majikannya akan berjumpa dengan majikannya. Apakah Sulaiman? Lalu Sulaiman menangis mendengar nasihat tersebut. Waqala, dan dia berkata, laita syiri ma ana indallah. Dia berkata, bagaimana aku nanti di hadapan Allah? Sulaiman berkata, bagaimana aku nanti di hadapan Allah? Lalu dijawab oleh Abu Azim, ya amrul mu'minin, wahai amrul mu'minin, arid amalaka ala kitabillah, cocokkan amalmu dengan Al-Quran dan kitab Allah. Qala, bertanya lagi Sulaiman kepada Abu Azim, wa aina ajidu, di mana saya dapatkan itu? Lalu Abu Azim membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, innal abrara lafi naim, sungguhnya orang-orang yang baik-baik akan berada dalam kenikmatan, wa innal fujjara lafi jahim, sesungguhnya orang-orang yang membawa dosa bertempat di neraka jahim. Ini semakna dengan dalil ini, ayat ini, semakna dengan apa yang disebutkan jawabannya sebelumnya oleh Abu Hazib. Qala ya Abu Hazib. Kemudian Sulaiman bertanya lagi. Fa ayu ibadallahi afdal? Siapakah hamba Allah yang paling mulia, afdal? Ya. Qala, Abu Hazib menjawab, ulul muru'ati wattuqah. Orang yang punya muru'ah dan ketakwaan, ya. Muru'ah itu menjaga bukan hanya sekedar jauh dari hal syubhat, bukan hanya sekedar jauh dari hal yang makruh, ya, bukan hanya beda antara wara' dengan zuhud, ya. Tapi muru'ah ini ada lebih lagi dari itu, yaitu betul-betul kehati-hatian yang luar biasa. Qala, fayu amal afdal, ditanya lagi oleh Sulaiman bin Malik, apakah amal yang paling afdal? Qala, adul faraid ma'ajtinamil muharamat. Kata Abu Hazim adalah melaksanakan hal-hal yang diwajibkan Allah dan menjauhi hal-hal yang diharamkannya. Kemudian Sulaiman bertanya lagi kepada Abu Hazim, fa'i doa asma, bagaimana, apa doa yang paling makbul? Qala, da'watul muhsin lil muhsin, ya, da'wa orang soleh terhadap orang soleh, orang baik terhadap orang baik. Ya, ini motivasi untuk kita bagaimana untuk saling mendoakan, ya, sama saudara kita. Qala, fa ayyu shadaqati azka? Apa sedekah yang paling murni, yang paling baik lagi? Shadaqatul sa'il ba'is, ya, wa juhdin min muqil laysa fiha mannun wala adha. Yaitu orang yang memberi, ya, orang yang butuh sekali, tidak apa-apa dan tidak diiringi oleh rasa punya rasa jasa terhadap orang itu dan juga tidak menyakitinya. Kemudian bertanya lagi, fa'il qaul a'dal, apakah perkataannya lebih adil? Qala qaul haq inda may yakhafu aw yarju. Nah, ini yang berat juga. Ungkapan yang adil itu bagaimana? Sikap yang adil, perbuatannya adil bagaimana? Jawaban Abu Hazm adalah, engkau berkata benar walaupun baik di hadapan orang yang engkau takut atau orang yang engkau harap. Nanti masih orang yang kita benci ataupun orang yang cinta. Jangan-jangan kecintaan kita kepada orang membuat kita tidak beradil. Sembunyikan nasihatkah? Atau jangan karena benci kita seorang, juga kita melakukan suatu tindakan yang menzalimi dia. Adil dalam kondisi, ya, baik terhadap teman maupun terhadap musuh. Jadi, qaulul haq, berbicara benar, di hadapan orang yang engkau takut, atau orang yang engkau harap kebaikannya. Qala fa'ayun nasi ahmaq, siapa manusia yang paling bodoh? Rajulun in hatta min hawa akhihi wa huwa zalim, baba'a akhiratahu bidunya ghairihi. Yaitu orang yang terjerumus demi memenuhi hawa nafsu saudaranya. Ya, bukan memenuhi hawa nafsunya dia. Yaitu artinya mengikuti perintah orang lain, sedangkan itu adalah dosa, memenuhi hawa nafsu orang lain. Dia menjadi tunggangan orang lain dalam mencapai nafsu orang tersebut. Ya, ini jangan kita menjadi banyak ya. Kita jadi pesuruh-pesuruh. Ya, ada yang menjadi apa tim sukses demi berbuat kebohongan, selamacam-semacam, penipuan-penipuan. Demi untuk tercapainya ada orang terpilih dan sepuluh-puluh. Ini adalah orang menjadi kaladai tunggangan demi hawa nafsu orang lain. Itu manusia yang paling bodoh, kata Abu Hazim. Ya. Dan dia itu adalah seorang telah menjual akhiratnya demi dunia orang lain. Ya, bukan dunia dia, bukan karena dia juga. Dia dunia pun tidak dapat dia. Ya. Nah, ini barangkali di antara kita mungkin banyak yang jadi bodoh sekarang. Ya. Kenapa kita kadang-kadang menjadi pesuruh. Pesuruh-pesuruh dari orang-orang untuk berbuat, ya, memenuhi kehawa nafsu orang lain. Qala sadaqta, kata Sulaiman, benar engkau. Qala faman ladhi taqul fi manahnu fi. Kemudian dia minta lagi nasihat, bagaimana nasihatmu terhadap aku yang sekarang kami berada di dalamnya. Ya. Kita yang ada sekarang ini. Maksudnya menilai kekuasaan dia, nasihat-nasihat dia. Tapi Abu Hazim menjawab, ya mu'minin, ta'fini min dhalik. Kata Abu Hazim, saya mohon tidak menjawab pertanyaan ini bagaimana? Tolong maafkan aku tidak menjawab pertanyaan ini. Apa kata Sulaiman? Qala la, jangan. Walakin nasihatun tulqiha ilayya. Kata Sulaiman, ini adalah nasihat yang harus engkau sampaikan kepadaku. Jadi dia melihat bagaimana aku sekarang memerintah, bagaimana adakah suatu hal yang perlu diperbaiki, segala macam. Penilaianmu terhadap kekuasaan yang aku jalankan ini, jawabnya Abu Hazim adalah, tolong maafkan saya tidak bisa menjawab hal ini. Kata Sulaiman, jangan. Ini adalah nasihat yang harus engkau sampaikan kepada saya. Qala inna abaka kaharun nas bisayf wa akhadul mulka unwan min ghairi masyuratin minal muslimin. Ya. Dia sebutkan mengenai kekuasaan yang berpindah dari ke tangan orang orang-orang tuanya, dia diambil dengan secara paksa, ya. Hatta qatalu alai maqtalatan azimah. Dia sebut di mana kekuasaan ini kamu sampai kepada ini sekarang itu dahulu terjadi banyak pertumpahan-pertumpahan darah gitu. Wartahalu anha falau sami'ta ma qalu wa ma qila lahum faghashi ala Sulaiman. Ketika dia sampaikan hal itu bagaimana banyak korban. Ya, sebelum dia sampai kuasa ini oleh orang tuanya dahulu terjadi pertumpahan darah, peperangan. Ya, akhirnya Sulaiman menjadi pingsan setelah mendengar perkataan tersebut. Ini menunjukkan betapa lembutnya hati Sulaiman bin Abdul Malik. Faqala rajul min julasaihi, lalu dari orang yang hadir dalam kesempatan itu, karena Sulaiman langsung pingsan mendengar pernyataan itu beratnya dia rasa, ya, jawaban itu. Jawaban salah seorang dari orang yang hadir mengatakan, bisa maqulta ya Abu Hazim, ini tuh satu hal yang tidak pantas aku katakan wahai Abu Hazim. Qala Abu Hazim, kadzaba adullah, kata Abu Hazim, tidak ya. Ya, innallaha akhadha mitsaq al-ulama li bainahu lin-nasi wa la yaktumunahu. Tidak, saya tidak melakukan hal yang tidak pantas. Ini adalah nasihat, adalah persumpahan, janji para ulama yang telah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang tahu kebenaran, maka dia harus memilah kemanusiaan, tidak boleh menyembunyinya. Fa'afaqa Sulaiman, setelah Sulaiman kembali sadar, qala ya bahazum kaifa lana an nusliha linnas. Kemudian bertanya lagi, bagaimana kita ini memperbaiki kondisi ini untuk manusia? Qala tad'u as-salaf wa tastamsik bil urwatil wuthqa min marwati wa taqsimu bi taswiyah. Di sini sebutkan sini oleh dia, tinggalkan balas dendam, kemudian berpegang teguh dengan keadilan, ya, membagi dengan semerata, ya. Kaifa ma'khadh bihi? Kata Sulaiman, bagaimana solusi seperti itu? Qala an ta'khudhal mal min hillihi wa tad'u fi ahlihi, yaitu engkau ambil dari harta kekayaan negara dengan cara yang halal, kemudian engkau berikan kepada orang yang berhak menerimanya. Qala Sulaiman, hal laka tu sahibana putusibu minna wa nusibu mink? Ya. Ditawarkan oleh Sulaiman, maukah engkau ikut kami? Maksudnya ikut sebagai penasehatnya, ya, menjadi sahabat, ya, sehingga kami mendapatkan nasihat dari kamu, kemudian juga kami akan beri apa namanya gaji kebutuhanmu. Ya. Qala a'udzu billahi ya mu'minin. Ya. Dia enggak mau. Aku berlindung Allah dengan itu. Ditawaran jabatan oleh Sulaiman. Coba lihat ulama ini tawaran jabatan Sulaiman, dia enggak. A'udzu billah. Qala, kemudian Sulaiman mengatakan, "Walima? Kenapa enggak mau?" Kemudian jawabnya Abu Hazim, "Akhsha an arkuna ilaikum syai'an qalilan." Saya takut nih, saya takut akan condong kepada kalian sedikit demi sedikit. Fayudhiqunillahu da'fal haya wa da'fal mamat. Sehingga saya nanti lemah hidup di dunia dan lemah juga di akhirat. Nah, ini jawaban dari Abu Hazim terhadap Sulaiman ketika tawarkan untuk menjadi penasehatnya dan lainnya. Qala ya Abu Hazim, irfa'alaya hawa'ijak. Wahai Abu Hazim, tolong sebutkan apa kebutuhan-kebutuhanmu. Ini Sulaiman menyebutkan apa kebutuhan-kebutuhannya. Qala tujibuni minan tunjini minan nari wa tudkhilini jannah. Jadi ditanya kebutuhannya oleh Abu Hazim, apa kebutuhanmu hai Sulaiman bertanya kebutuhan Abu Hazim, apa kebutuhanmu? Ini maksudnya kalau butuh utang mungkin perlu dibayar atau apa. Tapi harapan mintanya Abu Hazim kepada Sulaiman ini mengatakan, engkau jauhkan aku dari neraka dan engkau masukkan aku ke dalam surga. Qala laisa dzalika ilayya. Kata Sulaiman ni bin Al-Malik, itu bukan kepada saya, itu enggak mampu hal itu. Dijawab oleh Sulaiman, ini laisa dzalika ilayya. Itu enggak bukan kepada saya itu. Qala fala hajata li ghairah. Jadi dijawab oleh Sulaiman, saya tidak punya kebutuhan selain itu. Subhanallah. Betapa dialog ini, nasihat ini banyak sekali hikmah-hikmah bagaimana hubungan yang harmonis seandainya. Begitulah seharusnya dijalin antara umara dengan ulama, sesekali duduk bersama, kemudian saling membuka diri, baik seorang ulama maupun seorang umara saling membuka diri, saling bertanya, saling meminta nasihat, ya. Bagaimana seorang ulama juga perlu hati-hati dalam beri nasihat, ya. Kemudian juga dalam beri nasihat bukan tujuannya ingin dapat kedudukan. Sebenarnya Abu Hazim ini ditawari oleh Sulaiman bin Malik, kebutuhannya dia tahu, dia sebut kebutuhannya yang tidak mampu dilakukan, ya, saya hanya ingin selamat dari neraka dan masuk surga. Kata Sulaiman, itu enggak bisa saya lakukan itu. Bukan kepada saya diminta. Kemudian dikatakan, saya tidak punya kebutuhan yang lainnya, ya. Kemudian Sulaiman mengatakan, "Fadlillah ya Abu Hazim, wa ya Abu Hazim, tolong doakan untuk saya kepada Allah." Ya, beginilah dia berkata, bagaimana tolong doa kepada Allah buat saya. Allahumma in kana Sulaiman waliyaka fayassirhu bi khairid dunya wal akhirah. Di saat itu dia doakan, "Ya Allah, jika benar Sulaiman ini adalah walimu, maka mudahkanlah baginya kebaikan dunia dan akhirat. Wa in kana aduk fakhudh bi nasiyatihi ila ma tuhib wa tardah." Jika dia adalah musuhmu, wahai Allah, maka ambillah ubun-ubunnya untuk kepada perkara yang kau cintai dan yang kau redai. Qala Sulaiman, zidni, minta lagi doa. Sulaiman berkata lagi, ya Abu Hazim, tambah lagi doanya. Ya amnu'minin qad aujastu wa aksartu in kunta min ahliha. Kata Abu Hazim, ya mu'min, sudah doanya sudah ringkas dan itu sudah banyak. Jika engkau termasuk orang yang menerimanya itu sudah banyak. Jadi dia katakan, ya Allah, jika Sulaiman ini adalah walimu, maka mudahkan baginya kebaikan dunia dan akhirat. Jika dia musuhmu, tolong ambil ubun-ubunnya untuk melakukan perkara yang kau cintai dan yang kau redai. Kemudian, wa ilam takun min ahli, fama yang bagili an armi an kausin lay salaha watr. Jadi, kata Sulaiman menjawab, ketika diminta lagi, tambah lagi doa yang lain. Kata Abu Hazim, ya, itu doa sudah cukup, ya, ringkas tapi cukup banyak itu jika engkau orang berhak menerimanya. Jika engkau tidak berhak menerima doa itu, tidak dikabulkan, ya, untuk apa aku banyak melempar anak panah yang tidak pernah satu pun membawa keberuntungan, ya, tidak tepat. Kalau ausini ya Abu Hazim, kemudian dikata lagi, ya Abu Hazim tolong beri aku wasiat. Kalau seusika wa aujaz, kata Abu Hazim, aku akan beri nasihat dan secara ringkas. Azim rabbak wa nazzihhu ayaraka haitsu nahak. Jadi besarkan, agungkan Tuhanmu, ya, dan jangan sampai dia melihatmu, ya, berada pada hal yang dia larang atau kehilanganmu pada perkara yang dia perintahkan. Suma qama, kemudian Abu Hazim berdiri. Fabasa Sulaiman bimi'ati dinar, kemudian Sulaiman mengirim untuk Abu Hazim ini 100 dinar, ya. Wa kataba ilayya anna anfaqaha wa laka mislaha katsir katsirun farada alaihi wa kataba ilayya, ya. Kemudian disebutkan sini, ditulis, dikasih, setelah dikirim oleh Sulaiman 100 dinar, ya. Kemudian ada tulisan surat di isinya adalah anfiqha wa laka mislaha. Wala kami seluruh. Jadi ini kalau sudah habis nanti akan dikirim lagi. Ya. Kemudian Abu Hazim membalas suratnya itu, ya mu'minin, a'udzubillah an ayyukuna su'aluk iyaya hazlan waradiyun alaika batilan. Waradi alaika batilan. Dia apa namanya, katakan jawaban dari Abu Hazim balasan surat tadi. Jangan sampai permohonanmu ini adalah olok-olok, dan juga jangan jawabanku terhadapmu adalah satu hal yang salah. Walima ardhaha laka fa kaifa ardhaha li nafsi. Demi Allah, aku tidak redha untuk diriku, bagaimana aku bisa redha untuk hal itu? Aku tidak redha untuk dirimu, apakah untukmu, bagaimana aku redha untuk diriku? Ya amirul mu'minin, wahai amirul mu'minin, in kana hadhi mi'a audan lima hadastuka fal maitatu walahmul khinsir fi hal al-itirar uhillu min hadhihi. Dia katakan dia tidak menolak pemberian Sulaiman ini. Jika karena 100 dinar ini adalah balasan terhadap ilmu yang telah aku sampaikan kepadamu, sesungguhnya, ya, bangkai dan daging babi itu halal ketika dalam keadaan terpaksa, ya, lebih halal dari ini. Itu katanya. Wa in kana hadhi haqqan li fi baitil mal, jika ini adalah memang hakku yang tersimpan dalam harta negara di baitil mal, fali fiha nadhar. Jadi saya punya pendapat tentang hal ini. Fa in sawaita baina wa illa fala hajata li fiha. Ya. Apakah engkau beri semua rakyatmu seperti ini? Kalau tidak, aku tidak butuh. Qala hu julasahu, lalu orang-orang yang ada di sekitar Sulaiman ketika mendengar itu surat yang tadi, ya mu'minin, ayasuruka ayakuna an-nasu kulluhum mithlah. Qala wallah. Jadi ketika Abu Hasim menolak pemberian 100 dinar tadi, jika ini adalah tidak hak bagiku, maka itu lebih halal daging babi dan daging apa namanya tadi, bangkai di waktu saat dalam keadaan terpaksa. Tapi jika ini adalah hakku yang memang ada dalam harta negara, apakah ini diterima oleh setiap rakyat? Tentu tidak. Maka orang yang di sekitarnya bertanya, apakah ini yang kau berikan setiap rakyatmu? Tidak. Berarti tidak boleh diberikan. Nah ini, ya. Wal amru alai mukbil. Ini diantara apa namanya, kerinduan bagaimana Sulaiman ini terhadap kebaikan, ya. Ya, semoga para pemimpin kita diberi hati-hati yang tunduk kepada kebenaran, yang cinta kepada kebenaran, yang cinta kepada ulama, yang kemudian para ulama pun demikian, yang tidak mendahulukan kepentingan dunia dalam menyampaikan nasihat kepada para pemimpin, ya. Demikian dapat kita bahas karena waktu yang membatasi kita. InsyaAllah terakhir pada pembahasan kita adalah nanti akan dilanjutkan dengan berbagai program-program yang berjalan di masa Sulaiman dan masa akhir dari kehidupan Sulaiman bin Malik. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Kita kembali kepada akh yang mandu kita dari studio Cilengsi. Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas pelajaran yang bermanfaat ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan dan taufiknya untuk kita semuanya, dimudahkan di dalam memahami ilmu dan mengamalkannya dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Selanjutnya, ikhwatul Islam, kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya perihal materi ini bisa langsung menghubungi nomor kami di 021-823-6543 atau pesan singkat di 0819896543. Silakan untuk penelpon yang pertama. Halo. Silakan, halo. Halo. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Ibu Nur Dasir. Silakan, pertanyaannya Ibu. Begini Ustaz. Kalau kita lihat di saat orang-orang sekarang membutuhkan suara untuk memilih dia sebagai pemimpin, dan dia mengumpulkan orang di setiap kampung-kampung itu untuk memberikan apa suara atau membukakan untuk kesusahan mereka, mereka bisa dibantu, itu yang mereka minta kepada rakyat. Akan tetapi setelah terpilih, bantuan itu kelihatannya tidak ada yang tersalurkan tepat kepada orang yang membutuhkan. Nah ini bagaimana seperti ini Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Yang jelas, baik dia sebagai orang pemimpin atau orang-orang biasa, jika juga menyampaikan suara perjanjian, janji-janji yang tidak ditepati, ini jelas ya, suatu dosa besar yang telah dia lakukan. Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wa innal ahda kana mas'ula. Ini bahwa kita disuruh untuk menepati janji oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa perjanjian-janji itu akan ditagih nanti di akhir kelak jika kita tidak tunaikan di dunia ini. Bahkan salah satu ciri orang-orang yang munafik itu adalah wa idza ahda akhlaf, ya, jika dia berjanji mungkir. Maka tentu ini adalah satu sifat yang tercela yang tidak pantas dimiliki oleh setiap pribadi, apalagi sebagai orang yang jadi panutan, jadi tokoh tengah masyarakat. Tentu lebih pantasnya mereka tidak berlaku seperti itu, ya. Wallahu alam bisawab. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami akan angkat kembali untuk penelpon yang kedua. Kami berikan kesempatan di 0218236543. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Ini dari Firlana di Situbondo. Ini Ustaz, kan kemarin malam ada orang yang meninggal dunia. Cara mandi jenazah, terus menguburkan jenazah itu kan sesuai dan sunnah. Terus kalau di sini itu kan dianggap aliran yang sesat itu Ustaz. Terus bicara kejelekan dia, orang yang meninggal, terus keluarganya meninggal, katanya itu bukan memikul mayat, malah memikul kayu balok gitu. Ada yang bilang bukan bangkai ayam gitu. Itu bagaimana orang yang seperti itu Ustaz? Mohon penjelasan supaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang banyak di tengah masyarakat masih banyak melakukan hal-hal yang disebutnya tidak ada tuntunan dilakukan Rasulullah SAW, kemudian menilai jika tidak dilakukan berarti dia meninggal seperti binatang gitu ya. Hal ini tentu kurang tepat dan tidak pantas untuk diucapkan. Karena kalau begitu, apakah Rasulullah, para sahabat, para ulama yang meninggal-ninggal yang tidak pernah dibegitukan, apakah itu mesti seperti itu menilai? Kata itu tidak, ya. Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan Bani Adam dengan banyak bentuk, ya. Sampai waktu meninggal pun ada pola kemuliaan. Tidak seperti binatang yang harus dilempar ke dalam lubang begitu saja, tidak. Dia dimandikan, dikafani, disolatkan, lalu dikuburkan. Bahkan tidak boleh dirusak anggota badannya, disakiti ketika sudah menjadi mayat. Ya, bahkan diperlaku dengan sopan segala macamnya. Ya, kalau itu sebetulnya ungkapan-ungkapan yang demi untuk melakukan ungkapan-ungkapan orang-orang yang tidak mengerti dengan muara dari ungkapannya itu tersebut, ya. Sehingga dia katakan kalau kita tidak lakukan acara kenduri-kenduri kematian ini berarti kita memperlakukan manusia seperti binatang. Ini sangat keliru sekali. Ya. Kalau begitu berarti Allah tidak mengerti tentang Rasulullah SAW, tidak mengerti cara memuliakan manusia. Allah telah muliakan Bani Adam ini dengan macam, bahkan kuburannya pun tidak boleh diinjak. Itu bentuk-bentuk kemuliaan. Yang kadang-kadang kita karena kekurangan ilmu, ya, sehingga kita menilai pekerjaan-pekerjaan tidak ada dasarnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi hal yang sangat menjadi mendasar dalam hidup ini, suatu hal yang menjadi fitnah untuk saling berbanta-banta, menjadi saling mengusir, saling membenci. Ini kan suatu hal saja yang tidak benar. Karena hal-hal yang wajib saja ditinggalkan oleh manusia, tidak harus kita saling membenci, memfitnah. Ya, banyak di antara kita lihat masyarakat yang tidak sholat, tidak pernah dikatakan dengan tuduhan-tuduhan macam-macam. Juga kita lihat ada masyarakat yang tidak menutup aurat, tidak ada pernah dikatakan sebagai pelacur atau dituduh dengan tuduhan yang tidak pantas. Tidak pantas, hal itu tidak baik. Kalau nasihat disampaikan dengan cara baik, tidak melakukan ungkapan-ungkapan yang memprovokasi ataupun mengungkap-ungkapan yang merendahkan, meremehkan. Ya. Namun kita tetap dalam bermasyarakat dengan adab yang baik. Kita ketika ada orang meninggal, kita tetap datang, kita perlihatkan bagaimana sunnah Rasulullah SAW. Ya. Dan ketika mereka melihat bagaimana kita bermasyarakat sesuai dengan apa yang dianturkan Rasulullah SAW dalam ketika ada orang meninggal, mereka akan bertanya dan mengerti rupanya mereka bukanlah orang-orang yang memperlakukan mayat dengan tidak hormat, tapi mereka adalah orang-orang yang memuliakan mayat sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya kami akan bacakan dari pesan singkat dari Abu Abdillah di Jakarta yang bertanya, Ustaz, bagaimana seorang penceramah atau pendai menyikapi undangan para pemimpin-pemimpin daerahnya atau pejabat-pejabat yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan atas wilayahnya? Apakah dipenuhi atau waktu itu kita berikan nasihat sekaligus atau kita memohon agar mereka yang mengikuti kita? Bagaimana jawaban yang benar, silakan. Baik, dalam kondisi ini tidak bisa kita general diumumkan. Ya. Pertama kita lihat undangan ini bersifat apa, dalam rangka apa, dan tempatnya di mana. Ya. Tentu ini perlu kita pertimbangkan. Masalahnya apa, itu dipertimbangkan. Ya. Tidak banyak juga ulama yang menolak untuk datang ke istana-istana para khalifah. Ya. Mana yang keras-keras juga, karena mereka menganggap itu perendahan terhadap ilmu mereka. Tapi dilihat, apakah benar penguasa ini orang yang ingin merendahkan atau ingin mendikte atau segala macam. Itu berbeda-beda ya, antara personal seorang alim itu sendiri, personal penguasa itu sendiri, suasana saat ada pertemuan juga harus ada, diperhatikan, kemudian topik yang mau dibicarakan suasana itu pun ada, harus diperhatikan. Tapi kalau kita lihat para salafus soleh, ya, diundang juga seperti tadi Abu Hazim, juga Imam Zuhri, itu bersama khalifah dia, dekati. Karena kalau kita jauh, tentu yang akan membisikkan, yang menasihat, yang sampai informasi, yang sampai adalah dari orang-orang yang tidak punya ilmu. Maka kita juga perlu mendekati jika kelihatan pemimpin itu adalah orang yang mau menerima nasihat, orang yang cinta kebaikan, orang ini kita dekatin, kita enggak apa-apa. Ya, kita juga perlu, dan bisa juga menjaga diri, sebagaimana Abu Hazim tadi menyebutkan ketika dikasih hadiah, kita tawaran jabatan juga tidak mau, ketika tawaran bermacam-macam dia tidak menolak, ya. Dia menolak supaya dia menjaga niatnya, jangan sampai berubah. Kadang-kadang juga ada ujian dari hal ini gitu ya. Karena kalau kita sudah menerima sesuatu, ya, nah nanti kita akan ketidakenakan ketika mau menyampaikan nasihat kepada orang tersebut. Nih Abu Hazim ketika dikirimkan uang 100 dinar, ya, dia balikkan uang tersebut dan dia katakan, jika ini bukan hak saya, ini adalah lebih halal bagi saya bangkai daripada bangkai dan daging babi saat dalam keadaan terdesak daripada harta ini. Kemudian dia sebutkan, jika ini adalah hak saya, ya, maka apakah semua rakyat mendapatkan hak seperti ini? Demikian dia mendidik pemimpin itu dengan secara tidak langsung sekaligus. Ya, inilah model-model yang harus kita contoh teladani para salafus saleh kita dalam mendekati penguasa. Tapi mendekati penguasa dalam rangka ingin mencari dunia, ingin mendapatkan kedudukan di tangan mereka, ini jelas dicelah dalam agama. Tapi menyampaikan nasihat, ya kewajiban setiap muslim. Kewajiban nasihat, menasihati siapapun saja. Adinun nasihat, sebagaimana disebutkan hadis Rasulullah SAW. Ya, ketika ditanya, lillahi wali kitab, wali ummatil muslimin wa ammatihim. Ya, untuk Allah, wali kitabnya, wali rasulih, dan rasulnya, dan ummatil muslimin, pemimpin mereka, pemimpin kaum muslimin. Menyampaikan nasihat itu kewajiban setiap umat, setiap ulama, setiap orang berilmu kepada pemimpin, iya. Namun menyampaikan nasihat itu tentu dengan bahasa yang sopan, tidak mempermalukan, tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Ya. Nah, ini, jadi kita tidak bisa mengatakan, oh jangan terima sama sekali, atau ikuti saja setiap ada undangan. Kita lihat acaranya apa, posisi antum di situ sebagai apa, ya. Kemudian apa keperluannya, bagaimana dengan hakim ini, ada dia orang-orang yang memang ketika mengundang itu hanya sekedar formalitas agar antum dijadikan sebagai alat untuk kekuasaannya, menganggap bahwa antum adalah orang yang juga merekomendasikan dia, sehingga berbagai dia mendapat dukungan masyarakat untuk hal-hal yang tidak pantas, itu tidak benar juga. Karena ada juga kita ulama yang diperalat oleh penguasa, itu kita harus juga hati-hati. Jadi jangan kita mau diperalat, sekaligus kita juga harus menunaikan kewajiban kita sebagai orang yang berilmu, dan sekaligus kita menjaga para penguasa kita untuk tidak masuk kepada telinganya informasi-informasi yang miring, informasi-informasi yang tidak akurat. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab.